warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian banyak kenikmatannya, nikmat-nikmat yang zahirah, yang tampak ada, ataupun nikmat-nikmat yang batinah, yang semata-mata dikarenakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin azali wa azakumullah, pada pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, kita masih ada pada hadis yang ke-18, yaitu dari hadisnya Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wasiat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan yang kamu lakukan. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tiga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat berharga, yang apabila kita melaksanakan tiga wasiat ini, maka biiznillah akan muncul kebahagiaan dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Kita berbahagia dikarenakan kita berada di atas jalan yang benar. Dengan takwa seseorang mendapatkan bimbingan untuk tetap berada di atas jalan benar. Kemudian dengan wasiat yang kedua, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak guna menghapuskan kejelekan-kejelekan ini dapat menutup celah, yaitu menambal kekurangan-kekurangan pada takwa kita, karena kita tidak mungkin sempurna melaksanakan takwa. Pasti ada kejelekan-kejelekan yang mau tidak mau kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Maka Rasulullah SAW membimbingkan wasiat yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur. Apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan manusia mencintai kita, manusia menghormati kita, dikarenakan kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Adapun wasiat yang pertama dan yang kedua, itu telah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, dua majelis sebelumnya. Pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada wasiat yang ketiga dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang baik, dengan pekerti yang luhur. Di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan apa yang harus kita lakukan terhadap Allah, apa yang harus kita lakukan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlaku atau bergaul dengan akhlak yang baik tatkala kita bermuamalah dengan manusia. Dan dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya akhlak yang baik ini termasuk daripada seafdal-afdal perangkat ketakwaan. Sebagian manusia menyangka yang namanya takwa itu hanya melaksanakan haknya Allah saja tanpa memperhatikan hak-hak manusia. Sebagian orang salah dalam memahami perkara ini. Mereka menyangka bahwasanya dengan terus beribadah kepada Allah, selalu beribadah dengan ibadah yang baik tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, bermuamalah dengan mereka juga tidak dengan akhlak yang baik. Mereka mengatakan karena yang namanya takwa itu hanya kepada Allah. Tidak ada bagian daripada takwa seseorang bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita semua bahwasanya termasuk daripada min afdhali khisali taqwa, termasuk daripada semulia-mulia perangkat ketakwaan adalah tatkala seseorang mampu bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik. Ayat yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur adalah bagian daripada ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan orang-orang yang bertakwa dalam ayat setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak dengan infak yang terlihat oleh manusia atau fisarra, berinfak di masa-masa yang tidak susah. Dikala gampang dia punya uang, dia infakkan. Wadharra, dan dia berinfak di masa-masa yang sulit. Tatkala dia tidak memiliki banyak daripada harta, dia juga berusaha untuk tetap berinfak. Dan ini barakallahu fikum termasuk akhlak yang baik kepada manusia. Selain ada unsur ibadah kepada Allah berupa pengorbanan terhadap harta yang ada pada diri kita, di sana juga ada sisi yang baik lagi, yaitu kita menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama, kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan al-fuqara wal masakin. Ini takwa, berinfak di kala lapang dan di kala susah. Wal kadhimina al-ghaidha, dan orang-orang yang bertakwa itu juga mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka. Ini juga di antara bagian dari budi pekerti yang baik tatkala seorang bermuamalah kepada manusia. Tatkala manusia mengganggunya, manusia mencercanya, manusia menghinanya, manusia merendahkannya, dia tahan amarahnya. Jangan sampai mulutnya juga ikut mencaci maki, apalagi tangannya juga ikut memberikan pukulan atau kakinya memberikan tendangan. Dia tahan amarahnya. Ini muamalah yang baik terhadap manusia, akhlak yang baik termasuk daripada takwa. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Tatkala ada orang yang berbuat jelek kepada dia, berbuat tidak patut kepada dia, selain dia tahan amarahnya, dia juga memaafkan perbuatan tadi. Ya. Rela untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Rela untuk memaafkan perbuatan buruk yang diarahkan kepada dia. Ini juga akhlak yang baik dalam bermuamalah kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan yang namanya ketakwaan yang para pemiliknya dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga tersebut telah ada, adalah diantaranya orang-orang yang memiliki tiga kriteria ini. Tatkala bergaul dengan manusia, mereka peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fuqara wal masakin. Tatkala dia lapang, dia punya harta, dia berikan. Tatkala dia sempit, dia punya sedikit harta juga, dia berusaha untuk berikan, berusaha untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Kemudian dia menahan marahnya tatkala ada orang yang mengganggunya. Lebih dari itu, mampu untuk memaafkan kesalahan dan perbuatan buruk yang diarahkan kepada dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya balasan orang-orang yang bertakwa karena mereka punya akhlak yang baik adalah surga. Dan ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya akhlak yang baik tatkala kita bergaul dengan manusia, tatkala kita bermuamalah dengan manusia, ini memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, yang keimanannya itu paling sempurna, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya itu orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Orang-orang yang paling bagus perangainya tatkala dia bergaul dengan manusia. Perhatikan barakallahu fikum, yang namanya untuk menyempurnakan iman itu bukan semata-mata beribadah kepada Allah tanpa kita memperhatikan seperti apa perbuatan kita kepada manusia. Namun di samping untuk menyempurnakan iman kita, yang utama adalah beribadah kepada Allah, menunaikan hak-haknya Allah, kita juga harus menyempurnakan iman kita dari segi kepedulian kita kepada manusia, dari segi perangai kita dalam bergaul dengan manusia. Ini akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian barakallahu fikum, juga di antara yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang memilikinya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, adalah hadis juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatis shaimil qaim. Bahwasanya seorang yang beriman itu dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlak yang baik, dia akan barakallahu fikum mendapatkan derajat atau dapat mengalahkan derajat-derajatnya orang yang banyak berpuasa sunnah dan orang yang banyak melakukan qiyamul lail. Dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan diangkat derajatnya sama atau bahkan melebihi orang-orang yang banyak berpuasa dan orang-orang yang banyak melakukan qiyamul lail. Sungguh luar biasa keutamaan husnul khuluq. Juga barakallahu fikum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi, dari hadisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya husnul khuluq adalah sesuatu yang paling berat timbangannya di hari akhir nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan nanti di hari kiamat yang lebih berat dibandingkan husnul khuluq. Berarti barakallahu fikum, akhlak yang baik ini adalah sesuatu yang paling berat nilainya di timbangan di akhirat nanti. Tentunya jangan dimaknakan berarti tauhid kalah dengan husnul khuluq. Ketahuilah yang namanya tauhid itu bagian daripada husnul khuluq. Tauhid adalah husnul khuluqnya seorang kepada Rabbnya, kepada penciptanya. Allah menciptakan dia, Allah memberikan rizki kepada dia, Allah mengatur urusannya, Allah memudahkan segala apa yang dia mau. Dia berikan apa yang berhak untuk Allah. Allah telah memberikan untuk dirinya, dia berikan yang berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala terima, yaitu tauhid. Ini husnul khuluq. Tauhid adalah husnul khuluq seseorang kepada Rabbnya, kepada sang Khalik. Maka barakallahu fikum, dari sini kita ketahui, orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengkufurinya, orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, sebagus apapun akhlak dia, budi pekerti dia di hadapan manusia, sesering apapun dia bersedekah, sebanyak apapun harta yang dia keluarkan untuk membantu orang-orangnya, namun tatkala dia tidak bertauhid, dia tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang sayyi'ul khuluq, orang yang jelek akhlaknya. Dikarenakan akhlak yang baik yang paling utama adalah bagaimana seseorang berakhlak kepada khaliknya, kepada penciptanya. Allah telah berikan kepada dia segala-galanya, maka dia juga harus memberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkannya, mengesakannya dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid rububiyah, dan dalam tauhid al-asma' wa sifat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang baik adalah orang-orang termasuk daripada orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang paling dekat majlisnya nanti di hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang-orang yang paling dekat majlisnya denganku di antara kalian di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus seseorang memiliki akhlak yang baik, semakin bagus cara bermuamalah seseorang kepada manusia, maka dia akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akan semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang tentunya barakallahu fikum mendorong kita semua untuk terus berusaha memiliki akhlak-akhlak yang baik yang telah kita miliki, yang itu menjadi tabiat kita, kita pertahankan jangan sampai berubah, dan yang belum kita miliki daripada akhlak-akhlak yang baik dan kita tahu itu baik, maka kita harus berusaha untuk terus memilikinya dengan segala juhud, dengan segala usaha yang kita punya, kita berusaha untuk wujudkan akhlak-akhlak yang baik pada diri-diri kita. Dikarenakan akhlak yang baik barakallahu fikum ada yang sifatnya jibiliyah, ada yang sifatnya sudah bawaan. Allah subhanahu wa ta'ala kasih keutamaan orang ini dengan akhlak tersebut. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang penyabar, memiliki sifat yang penyayang, memiliki sifat orang yang tidak gampang marah. Ini akhlak yang bagus. Allah subhanahu wa ta'ala utamakan Anda dengan akhlak tersebut. Maka pertahankanlah akhlak tersebut wahai hamba Allah. Namun Anda-anda yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sesuai dengan hikmahnya, belum memiliki sifat penyabar, belum memiliki sifat penyayang, belum memiliki sifat yang tidak gampang marah, tatkala dia diganggu, dia sering marah, dia sering mengumpat, dia sering menghina, membalas kejelekan dengan balas yang lebih jelek, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak boleh kita biarkan. Kita harus merubahnya dengan berusaha terus mempelajari ilmu-ilmu agama, berusaha untuk terus meminta nasihat dari para ulama, meminta nasihat kepada orang-orang yang berilmu, terus berada di majelis-majelisnya para ahlul ilmi, terus barakallahu fikum bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Jangan biarkan akhlak kita yang buruk kita biarkan buruk. Inginkanlah perubahan dalam diri kita. Semakin besar usaha kita untuk merubah akhlak yang buruk yang telah ada pada diri kita, biiznillah pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan juga akan besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna ajraki ala qadri nasabaki." Sesungguhnya besar kecilnya pahalamu itu tergantung dengan bagaimana keletihanmu, tergantung dengan bagaimana kepayahanmu. Semakin payah engkau beribadah, semakin capek kamu dalam beribadah, semakin besar juga pahala yang akan didapatkan olehmu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barakallahu fikum dalam merubah perangai kita yang buruk. Semakin sulit ya, namun kita terus berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasannya orang-orang yang berbuat baik. Anda sedang berbuat baik terhadap diri Anda sendiri. Perangai yang buruk yang ada pada diri Anda berusaha untuk Anda rubah, ini perbuatan ihsan. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan kasih engkau pahala dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan perubahan yang bagus, perubahan yang positif tatkala engkau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usahamu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan ini alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-18 dari hadisnya barakallahu fikum Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum. Kita masuk pada hadis yang ke-19 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Kemudian beliau berkata, ya ulam, wahai anak kecil, inni yu'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau mengharapkan pertolongan maka haraplah pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan yakinilah bahwasanya umat ini seandainya mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan seandainya umat ini semuanya bersatu padu untuk memberikan mara bahaya kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan memberikan, mereka tidak akan mampu untuk memberikan mara bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena telah diangkat dan sungguh tinta-tinta telah kering. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun sahih. Wa fi riwayati ghairi At-Tirmidzi. Dan dalam riwayat selain riwayatnya At-Tirmidzi, diriwayatkan juga dari sahabat yang sama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, "Ihfazillaha tajidhu tujaha." Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Berkenalanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di masa lapangmu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu tatkala engkau berada di kondisi yang mendesak. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'ak. Wa'lam anna nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinilah bahwasanya pertolongan itu bersamaan dengan kesabaran dan bahwasanya jalan keluar itu ada bersama setiap kesulitan. Dan sesungguhnya bersama dengan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ini wasiat yang sangat berharga. Wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada anak dari paman beliau yang bernama Abdullah. Anaknya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Di mana barakallahu fikum, tatkala kita mengamalkan atau sebelumnya memperhatikan wasiat ini, kita akan mendapati banyak sekali manfaat-manfaat. Kita akan mendapatkan banyak sekali bimbingan-bimbingan dan kita akan muncul pada diri-diri kita barakallahu fikum sikap-sikap yang optimis. Tatkala kita mengalami problem, tatkala kita mengalami kesusahan, tatkala kita mengalami kesempitan, oleh karenanya barakallahu fikum, mari kita perhatikan satu persatu bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga ini diberikan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan tentunya ini juga berlaku untuk kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Apa itu kalimat tersebut yang menjadi wasiat berharga? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Tentunya kita tidak bisa menjaga zatnya Allah. Ya, kita tidak bisa menjaga zatnya Allah. Allah tinggi di sana. Sedangkan kita adalah makhluk-makhluk yang berada di bawah dan sangat kecil. Untuk menjaga zatnya Allah kita tidak mampu. Lantas apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini? Jagalah Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, dijelaskan. Barakallahu fikum oleh Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh hafizahullahu taala. Beliau menyatakan bahwasanya menjaga Allah adalah an yahfadahu fi huquqihi. Seorang menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya. Bukan menjaga zatnya Allah, tapi menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, hak-hak yang wajib dan hak-hak yang mustahabbah, yang sunnah. Mulai dari tauhid, kita jaga tauhid ini adalah haknya Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya lah rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, tatkala kita mampu, kita tunaikan. Ini hak-hak Allah yang wajib. Barakallahu fikum. Kita jaga ini. Jangan sampai lepas dari diri-diri kita. Apabila itu bentuknya tauhid, maka kita harus terus jaga tauhid kita ini. Jangan sampai lepas. Jangan sampai barakallahu fikum tauhid ini pergi dari diri-diri kita. Tatkala tauhid pergi dari jiwa seseorang, maka pada hakikatnya dia telah melepaskan haknya Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara hak-hak Allah yang wajib adalah salat. Kita menjaga Allah, kita menjaga salat kita. Jangan sampai salat kita ini bolong-bolong. Yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada setiap sehari semalam adalah 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita jaga terus. Dan kita perhatikan bimbingan Rasulullah SAW tentangnya. Bagi orang-orang yang, bagi kaum pria, Rasulullah SAW membimbingkan bahwasanya salat itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Ini kita jaga. Ya, ini kita jaga. Jangan sampai barakallahu fikum dengan kesengajaan kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini bahaya. Adalah salah satu daripada barakallahu fikum, seseorang tidak menjaga hak-haknya Allah. Menjaga sholat sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Dan juga kita harus menjaga hukukun mustahabbah. Hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah mustahabbah. Sholat-sholat sunnah. Puasa-puasa sunnah. Sedekah-sedekah sunnah. Jika mampu maka haji sunnah. Setelah 1 kali haji, berhaji lagi. Ini haji sunnah. Dan kalau kita mampu, kita melaksanakannya. Ini termasuk daripada upaya kita menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang sunnah. Begitu pula barakallahu fikum, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus berada dalam kebaikan, terus berlomba-lomba dalam amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tatkala kita telah melakukan hal ini, kita telah menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan. Apa itu? Yahfazka. Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Siapakah yang lebih baik? Penjaga manusia atau yang menjaga kita adalah pencipta kita? Yang menjaga kita adalah sesembahan kita, Rabb kita. Yang menjaga kita adalah zat yang senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Tentunya Allahu khairun hafizah. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penjaga. Lantas bagaimana untuk kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Jaga Allah. Jaga hak-haknya Allah. Perhatikan tauhidmu, perhatikan salatmu. Perhatikan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamamu. Perhatikan juga bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam amalan-amalan sunnahmu. Hiasi dirimu dengan amalan-amalan sunnah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjagamu. Semakin tinggi tingkat penjagaan kita terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi pula Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada kita. Barakallahu fikum, ulama menjelaskan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya, itu yang pertama bisa dimaksudkan dengannya adalah dia mendapatkan penjagaan dari Allah dalam dunianya. Badannya dia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesehatan. Kemudian barakallahu fikum, di rizkinya Allah menjaga rizkinya, Allah Subhanahu wa taala berikan kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizkinya. Allah menjaga dunianya juga, Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya. Allah jaga untuknya keluarganya, anak istrinya. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba dalam maslahat-maslahat duniawi, dan itu pasti didapat. Semakin seorang mendapatkan, semakin seorang mewujudkan penjagaan dia terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi Allah akan semakin peduli kepadanya. Allah akan semakin memperhatikan dia dalam maslahat-maslahat dunianya. Urusan rizkinya, kemudian urusan keluarganya, urusan badannya, Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada dia kelapangan. Kesehatan, kelapangan rizki, dan penjagaan terhadap keluarga yang dia punya. Dan yang lebih besar daripada itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaannya kepada seorang hamba dalam agamanya. Allah selamatkan dia daripada fitnah syubhat. Allah selamatkan dia daripada fitnah syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan dalam urusan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala terus bimbing dia di atas jalan yang lurus. Ini yang paling utama. Dengan kita menjaga Allah, selain kita mendapatkan maslahat-maslahat duniawi, yang lebih besar daripada itu, kita akan mendapatkan maslahat-maslahat ukhrawi. Bukankah keistiqomahan di atas agama ini adalah sesuatu yang paling kita harapkan? Tentu. Bukankah keselamatan hati kita dari syubhat dan syahwat adalah sesuatu yang paling kita inginkan sampai akhir al-mamat? Sampai akhir tatkala kita hidup ini, yani tatkala kita berjumpa dengan kematian, tentu iya. Lantas bagaimana caranya? Jaga Allah. Perhatikan hak-haknya Allah. Yang wajib maupun yang sunnah. Perhatikan perintah-perintah Allah. Perhatikan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan terhadap agamamu. Allah kasih engkau istiqamah. Allah kasih kepadamu barakallahu fikum keselamatan dari syubhat dan keselamatan dari syahwat. Di sini barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yakni hadis yang disebut dengan hadis wali, menjelaskan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seseorang, yakni mencintai walinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga wali tersebut dimanapun dia berada. Ini isyaknya jam berapa ya? 2:03. Kurang 4 menit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis wali, dan wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, ya, mereka tidak akan memiliki rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Tatkala mereka mati, mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih meninggalkan apa yang mereka punya daripada urusan-urusan dunia. Ini wali. Seperti apa sih wali? Allah subhanahu wa ta'ala tafsirkan dalam ayat selanjutnya. Wali-wali yang akan mendapatkan keamanan dari Allah, mereka tidak akan ditimpa kesedihan dan mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ini dua syarat wali ini. Tatkala seseorang dikatakan atau dinobatkan sebagai wali, namun tidak punya dua ini, tidak punya iman dan takwa, maka dia bukan wali. Iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir. Ini perkara iman sudah kita bahas di pembahasan hadis yang kedua dahulu, hadis 2 dan 3, iman. Dia juga punya ketakwaan. Dan ketakwaan itu yang baru saja kita bahas di hadis sebelumnya, hadis 18. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka dia akan menjadi wali dari awliya Allah. Wali daripada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di pendengarannya, di penglihatannya, di kedua tangannya, dan di kedua kakinya. Tatkala dia meminta, Allah pasti akan kabulkan. Tatkala dia meminta perlindungan, pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi. Ini wali. Ya. Namun karena waktu yang sudah dekat isya, insyaallah di pertemuan selanjutnya baru akan kita bahas atau akan kita bacakan hadis wali yang ma'ruf yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya wali itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan penjagaan kepada dia. Wallahu'alam bisawab, demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.